السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله فرب العالمين فأسد إلى حاضرين والحاضرة الدنيا من الله سبحانه وتعالى. نتمنى لك أن نسمعك ولك رحمة الله تدور بداية يا رجلنا أن نسمعك ولك فرمك وكذا أدري الله في بعض الرحمن بن عبد الله البصر yang juga disampaikan juga oleh Adab yang Allah Bapakki Haji Ustaz Ali Nurdin Nuhun Dari Kasih Pertahanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka para ulama adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memimpin umat. Setiap individu dari mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahasia Allah, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap individu dari mereka memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka di atas orang-orang beriman lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang ilmu dan mengangkat secara khusus derajat orang-orang yang berilmu di atas derajat orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang hendaknya mengambil keberkatan dari setiap individu dari mereka. Dari siapa pun kita melihat mereka melihat rahasia yang Allah titipkan kepada mereka, melihat banyak mereka melihat hubungan peran mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah penyambung lidah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya tugas dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalin hubungan dengan para ulama, dengan para ulia, dengan orang-orang saleh yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pengen hidup kita enak, hidup kita berkah, hidup kita bahagia. Ambil apa akan kita dapati ketika kita berdampingan bersahabat dengan mereka para ulama, para ulama, para orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu telah mengatakan, "Laula musahabatul asyar wal munajah bil ashar, lamahbatul baba fi hadhihi dar." Kalau bukan bersahabat dengan mereka para ulama, kalau bukan karena bersahabat dengan orang-orang saleh yang diridhai oleh Allah, kalau bukan karena bersahabat dengan mereka para ulama yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bukan karena itu, dan kalau bukan karena al-munajah bil ashar, dia boleh tahajud di malam hari, enggak apa-apa saya hidup di dunia. Tapi orang Syafi'i enggak enak, enggak enak hidup di dunia kalau bukan karena bersahabat dengan mereka para ulama. Al-Imam Syu'aib bin Abi Badr, beliau mengatakan, "Malam datul aish illa sohbatul fuqara humus salatin wassadat wal umar." Beliau mengatakan kelezatan di dalam hidup di dunia ini enggak bakal kita dapatkan kecuali ketika kita berdampingan bersahabat dengan mereka para ulama salih. Di dalam ucapan dari Imam Syu'aib bin Abi Badr, beliau mengatakan, diri mereka kepada Allah, fakir di hadapan Allah. Kelezatan hidup hanya dengan duduk di hadapan mereka, bersahabat dengan mereka, memandang wajah mereka, dan mereka lah pemimpin-pemimpin yang sejati. Pemimpin sejati bukan orang yang penuh di kursi jabatan. Gak lebih mereka adalah budak dunia. Jadi di Syekh Abu Bakar bin Salim beliau mengatakan, nah menurut hakikatan karena wallah lahul nasi wa la yujadu ma lil qulub la yaqul ismiha wa bi dhalika taftasu bihi al amal. Jadi di Syekh Abu Bakar bin Salim bilang, kami para ulia, kami lah raja raja yang tersebut. Enggak ada lagi mau cari raja yang tersebut di muka bumi selain kami para ulia, enggak ada. Raja raja yang ada di muka bumi enggak lebih hanya punya nama dia doang. Cuma punya nama doang nama raja, tapi hakikat yang mereka adalah hamba budak di dunia. Karena itu kita beruntung hadirin bermanfaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat banyak-banyak mereka ini. Para ulama, para orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus di Masjid Al-Nawawi yang Mekah, masjid yang didirikan di atas fondasi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masjid yang didirikan di atas fondasi takwa. Karena itu saya selalu menghimbau teman-teman yang ada di sini untuk ambil keberkahan dari sini, ambil manfaat dari sini. Habib Al-Haji mengatakan di dalam ucapannya, ahli safa wal wafa ma fihi qablat tulik ma baina hadha yumin wa fa'ta jizri. Orang-orang yang punya hati suci itu enggak pandang bulu mengambil keberkahan dari siapapun, saling memberi manfaat, saling mengambil manfaat, saling mengambil keberkahan satu sama lain. Karena kita selalu menimba teman-teman, timba ilmu dari siapapun. Ada ustaz di rumah kita, ada kiai di rumah kita, ada kabar di rumah kita, teman-teman keberkahan, minta doa. Saya tahu orang yang kita anggap remeh, mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja maghrib, beberapa teman-teman di sini alhamdulillah saya sedang hadir pengajian rutin yang dipimpin oleh guru kita Haji Abdullah Bapak di Haji Farah. Ini mengajari kita fikih, kita memahami buah kitab yang berkah. Nah, kalau saya senang kalau teman-teman ikut hadir setiap maghrib di sini hari Senin sebelum pengajian malam Selasa hari ini. Berkah ambil ini dari mereka para ulama, kita duduk dengan mereka, kita untung dunia dan akhirat. Karena itu jangan pernah kita tinggalkan majlis-majlis yang semacam ini. Insya Allah akan kasih keberkahan kepada kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke pembahasan kita tentang fikih. Daripada kita berusaha betul di hari-hari. Dalam pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang beberapa sunnah wudu. Di antaranya adalah membasuh kedua kaki dengan aturan-aturan yang panjang lebar, dan di antaranya yang kita bahas adalah membaca doa. Doa tersebut bagaimana yang sudah kita bahas, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan, mengokohkan langkah kita ketika kita diperintahkan Allah untuk melewati jembatan yang dibentang dan lautan yang terpikirkan. Dan setiap individu dari kita akan melewati. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika haqqan mardiyya. Terus banyak lebar bagi orang lain, aku tidak mengerti. Tapi itulah kenyataan yang bakal dihadapi oleh setiap individu dari kita. Persiapkan. Kita boleh tidak menemukannya, kita boleh berpaling, tapi walaupun kita berpaling itu kenyataannya akan memadui. Untuk itulah Nabi Muhammad SAW datang ke muka bumi ini diutus oleh Allah juga untuk membawa peringatan tersebut. Ini dari menurut kumpulnya dari alam saya membawa peringatan dari Allah kepada kalian tentang siksa yang pedih yang akan datang kepada kalian, tentang keadaan ini amal ibadah yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Ini tidak lain adalah sarana agar kita dapat sama Allah, agar kita bisa membentengi diri kita dari keadaan yang terlalu besar. Karena itu setiap wudunya kita berdoa, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita memasuk kedua kaki kita ketika melakukan macam lain kita minta Allah menghantar kita di atas surat ada di balik asal ini. Ya Allah, kokohkan langkahku ketika aku melangkah di atas surat bersama mereka para kaum suami ini di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita bahas beberapa dari mereka yang melewati jembatan tersebut, jembatan tersebut yang lebih tajam dari pedang, yang lebih halus daripada rambut. Beberapa dari mereka yang melewati ya, bagaikan jilat yang menyambar dengan cepat. Beberapa lagi bagaikan angin yang menghulus. Beberapa lagi bagaikan kuda yang berlari dengan cepat. Dan begitu seterusnya. Dan beberapa lagi yang merata. Setiap kali merata, dia hampir jatuh dia berpegangan. Dia naik lagi dan begitu seterusnya. Perjalanan panjang tidak jelas. Ya mudah-mudahan Allah selamatkan kita saat ini. Dan ini ketika kita berutuh, minta sama Allah akan diselamatkan. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membahas kaki diri kita, kita bilang, kita berdoa, kita Allahumma ini ya Allah, kita akan diri ala jelat, kita akan diri ala jelat, kita akan diri. Ya Allah, saya berlindung kepada. Jangan sampai ini kaki diri kita menampak di sini, tapi kita terurus ke dalam kaki neraka bersama orang-orang musyriki dan orang-orang munafik yang dikomong dari minta kepada Allah untuk itu. Ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan. Jadi ini doa. Kemudian, jadi antara sunnahnya ketika kita memasuk kedua kaki itu disunnahkan adalah adalah mengeluarkan. Ya, dua minimal imrarnya pada apa? Melewati tangannya, melewati bagian kaki digosok. Nah, itu sunnah. Kemudian sebagaimana di antara sunnahnya juga at-tahlil. At-tahlil itu memperhatikan menggosok sela-sela dada. Tahlil sunnah pada saat kita menggosok kedua tangan. Sebagaimana tahlil juga sunnah saat kita menggosok kedua kaki ini. Caranya bagaimana? Ini dari kaki kita. Kalau waktu di tangan artinya dengan tashbih caranya. Itu sunnah. Salah satu cara dengan tashbih. Ya. Namun di kaki disunahkan caranya, kata caranya pun diajarkan. Di antara salah satu caranya adalah dimulai dari telinga, kemudian apa ya, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari jempol, dari kaki kanan kita. Kemudian dilanjutkan dari jempol, dari kaki kiri, telunjuk, tengah, manis, dan telinga dari kaki kiri. Jadi mulai dari telinga kanan. Ditutup dengan telinga. Bagaimana itu? Membersihkan sela-sela jari tersebut, membersihkannya dengan jari telinga tangan kiri. Nyambung dari mana? Dengan jari telinga tangan kiri kita. Ya, kita gosok. Cuma gosoknya bukan dari atas, dari bagian bawah. Bawah telinga kaki kanan. Digosoknya dengan apa? Telinga tangan kiri dari bagian bawah, kemudian masuk ke sela-sela jari manis, jari tangan, jari telunjuk dan jempol. Kemudian nyambung ke jempol sebelah kiri, kaki sebelah kiri, ya, telunjuk sebelah kiri, jari tangan, jari manis dan seterusnya. Mulai dari kiri ke kiri. Nah ini caranya sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kemudian di antara sunnah juga ada tayamum. Ketika berbasuh kedua kaki, ya, kita mulai dengan kaki kanan. Usai kaki kanan, baru dilanjutkan dengan kaki kiri. Sebagaimana disunnahkan juga di kolam terakhir. Seperti saya katakan, yang wajib ketika memasang kaki adalah dari ujung dari kaki sampai ke mata kaki. Dan wajib dilebihkan sedikit, fa'inna hukana yang terima wajib yang lebih ifat wajib. Sesuatu, ini bukan wajib, tapi tidak pernah sempurna. Perkara wajib melainkan dengannya, maka hal itu menjadi wajib hukumnya. Yang wajib sampai mata kaki, tapi mata kaki tidak pernah sempurna dengan lebih tinggi. Wajib dilebihkan, itu bagian yang wajib. Namun bagian yang sunnah dilebihkan sampai ke setengah betis atau dilebihkan sampai ke lutut. Itu sunnah. Dan inilah khususnya dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi Muhammad akan dibangkitkan di hari kiamat. Hurrah, jadinya tinggal di lutut. Kepala mereka, wajah mereka bercahaya, tangan dan kaki mereka sampai pundak, sampai lutut itu bercahaya dari bekas air lutut. Sampai Nabi Muhammad mengimbau, siapa yang bisa membasuh sampai ke pundak atau sampai ke lutut, dia akan kata Rasulullah SAW. Nah, ketika kita lepas kaki itu disunahkan sampai ke minimal sampai ke betis dan yang sempurna sampai ke lutut. Namun satu hal yang penting, hadirin hadirat, boleh kita lepas sampai ke lutut itu sunnah, pahalanya besar, tapi ya lutut kita itu di atas lutut, jangan diangkat begitu aja. Kenapa? Seperti itu bagian dari aurat, hukumnya haram untuk dilihat oleh orang lain dan wajib oleh pemilik untuk ditutup. Ada orang buka auratnya dikasih tahu, kalau tidak lihat saya tidak boleh lihat, tapi engkau wajib menutupnya. Aurat wajib ditutup sebagaimana haram untuk dilihat. Nah, orang lain haram melihatnya dan pemilik itu orang haram. Karena hal ini harus diperhatikan. Boleh sudah sampai berlutut, tapi diperhatikan jangan sampai orang tidak terlihat. Itu bakal lama. Demikian pula pada orang perempuan, apalagi kalau perempuan berlutut, jangan sampai terlihat dan orang tidak. Orangnya terlihat dan kemana-mana. Nah, ada yang perlu diperhatikan. Kemudian juga di asal sunnah adalah memperhatikan ketika membasuh kumit. Nabi SAW berkata di dalam hadisnya sebagaimana sahih, ada beberapa orang berburu-buru ingin mengejar sholat bersama Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika dia berburu saat membasuh kaki dengan sahabat, ya, hanya ujung kaki itu harus dihitungnya lembut. Nabi melihat keadaan semacam itu dengan suaranya yang mantap mengatakan, "Wailul lil aqab." Dan ini sering kita dapat. Kadang orang dulu ya di masjid atau di musola cuma sodorin kakinya doang. Hingga tumitnya itu tidak sempurna. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, lain dari itu, seperti saya katakan, kadang tumit yang ada belah-belah orang yang kakinya belah-belah, itu harus diperhatikan air harus sampai ke bagian tersebut. Kotoran mesti dibersihkan. Kemudian di antara sunnahnya adalah al-muwalah. Al-Mu'alah adalah membasuh kaki sebelum kepala, telinga, dan leher kering air. Jadi jangan ditunda-tunda. Habis membasuh kepala, mengusap telinga, dan leher, langsung buru-buru membasuh kaki. Jangan ditunda sampai kering. Nah, kemudian di antara sunnahnya tazkiyah adalah tiga kali. Tiga kali. Nah, ini adalah sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad SAW saat seseorang yang tadi kita berwudu. Ini sudah sampai kaki, selesai. Ya, masih ada lagi sunnahnya, masih banyak. Walaupun kaki, ini sudah dibahas, jadi tidak semua, jadi yang bisa kita bahas itu sunnahnya lebih banyak. Nah, cuma ini yang bisa saya bahas sampai di sini. Daripada sunnah memasuk kaki. Tapi apakah masih ada sunnah-sunnah yang lain? Masih, yang ingin kita bahas. Di antaranya, itu sudah selesai dengan kaki, berarti butuh itu tuntas. Ada lagi beberapa sunnah yang harus diperhatikan. Namanya sunnah-sunnah wudu setelah wudu. Apa ya? Doa setelah wudu. Anda bisa mengatakan bahwa ada yang oleh sunnah-sunnah itu kebiasaan. Lepas beliau berwudu, beliau menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangannya dengan tinggi. Hingga para sahabat ketika menceritakan hatta yura baydha wajhih, sampai terlihat ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang putih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat cerita begitu, ketiaknya Nabi putih, kenapa begitu? Bersih kayak kita. Dan ini sudah dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, Fitrah. adalah membersihkan rambut yang tumbuh di ketiak. Ya, sunnahnya mencabut. Tapi kalau sulit atau berat, dicukur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Nah, sahabat juga Nabi SAW lepas wudhu berdoa mengangkat kedua tangannya hatta yura bayadhu ibdai, hingga terlihat putih daripada ketiak. Nah, kemudian beliau berkata, apa bagian dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu? Doanya diriwayatkan di dalam beberapa riwayat, sehingga riwayat-riwayat tersebut disahkan oleh para ulama hingga menjadi satu doa yang biasa kita baca. Al-Imam Al-Ghazali dalam Bidayah Al-Bidayah yang satu paket itu doa. Apa doanya? Kita mengangkat kedua tangan kita, kita mengangkat asyhadu an la ilaha illallah. Dan doa ketika dibaca oleh seseorang di antara kita, manfaatnya, fadilahnya sangat besar. Fadilahnya sangat besar sekali, sehingga diriwayatkan di dalam beberapa riwayat, sebagaimana Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan beberapa riwayat tersebut. Di dalam kitab Al-Syafi'i juga disebutkan beberapa hadis tersebut. Barang siapa doa yang membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu lepas subuh, itu di dalam hadis sebagaimana diriwayatkan Imam Nawawi mengutip itu hadis di dalam Adhkar, bahwasanya orang yang mengangkat kedua tangan berdoa usai wudu dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, itu dibukakan baginya pintu surga yang gelap. Dibukakan baginya pintu surga yang gelap, silakan dia mau masuk dari pintu yang berkade. Berapa waktu yang lalu kemudian ayat yang sama disebutin pada orang-orang perempuan, empat perkara kebenaran pada orang-orang perempuan masuk surga ini apa? Pintu surga semuanya dibukain dan terserah masuk dari pintu yang berkade. Nah, ini keistimewaan bagi orang yang juga membaca doa wudhu dibukakan pintu surga yang lalu kepada Allah Subhanahu wa taala, terserah masuk dari mana. Kemudian di dalam hadis dan riwayat dari Imam Tirmidzi dianjurkan juga membaca doa ini dan doa ini yang dimulai dari hadis ini pada sore ini. Sebagaimana juga diriwayatkan untuk membaca subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Terus juga diriwayatkan barang siapa yang membaca ini doa, tahu gak itu doa artinya? Itu doa kita mengatakan kalau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ya tiada sekutu bagi Allah, dan aku bersaksi demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan itu satu Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagimu, dan aku memohon pengampunan setiap doa atau tidak, dan aku bertobat kepada terus kita minta Allah banyak dan tawab ya Allah, jadikan aku sebagai orang-orang yang senantiasa bertobat, punya hati dan tertarik, jadikan aku sebagai orang-orang yang mencuci, punya hati dan banyak sesuatu, dan jadikan aku sebagai orang-orang yang saleh. Ini doa ketika kita bacakan di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Di dalam riwayat disebutkan itu doa diterima oleh malaikat. Kemudian itu doa disimpan oleh malaikat di dalam satu kotak, dan itu kotak tak apa pernah dibuka lagi dan tak apa pernah dipecahkan lagi, disimpan oleh malaikat sampai kapan? Sampai nanti hari kiamat. Diserahkan, dititipkan oleh malaikat di hari kiamat saat kita memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Isi itu doa kesaksian kita kepada Allah dan bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Fubahabi setelah membawakan riwayat ada urusan, maka insya Allah meninggalnya akan ditutup oleh Allah dengan husnul khatimah. Sebab itu menjadi titipan Allah, titipan kesaksian dia tentang kekuasaan Allah SWT. Itu menjadi titipan yang tidak apa-apa bisa dihancurkan. Kita diserahkan dari hari yang pertama. Karena itu ini sederhana, tapi pahala yang luar biasa. Keuntungan yang luar biasa. Pada waktu yang lalu, saya lihat sama saya punya ibu. Saya tidak diajak makan di beberapa tempat, di restoran, pergi makan, pesan makanan. Tapi dan misalnya dia pemandangan kita atau seorang jarang melihat begini. Makanya saya cerita, ada satu orang karyawan itu ambil wudhu. Lepas wudhu, saya pakai ini dari kaca. Lepas wudhu, ini karyawan dan bintang angkat dua tangan. Terharu kita sekarang masih ada yang menunggu, masih ada walaupun di sini bukan pekerjaan, tapi masih ada di jalan ini sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah kita dapat selalu bersama dan bersama kita sekarang. Nah, yang kedua ini adalah bagian dari sunnah. Lepas itu kita disunahkan juga membaca surat Ibrahim di dalam Al-Fatihah yang berbeda sebanyak 3 kali. Nah, lepas membaca kita adalah bagian yang berbeda sebanyak 3 kali. Disunahkan juga selanjutnya membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Nah, ini bagian dari sunnah-sunnah yang Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya lepas membaca ayat kursi disunahkan membaca Qul Huwallahu Ahad. Itu kalau kalian tidak terlihat. Kalau kalian tidak terlihat, ya Allah, tidak begitu saja. Kita gaji bahwa buku tulis. Mudah-mudahan yang pada bawa buku tulis menjadikan Allah sebagai pertama nanti juga kita Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian masih ada beberapa sunnah-sunnah yang lainnya. Insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah kasih perkara kepada kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Insya Allah. Di sini ada beberapa wadah para dai di Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibentuk oleh guru kami Al-Alam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sa'id al-Hanafi. Di antaranya adalah satu wadah bagi para dai yang dinamakan dengan Al-Wafa bi 'Ahdillah. Di dalam wadah ini tergabung para dai yang muda. Yang banyak dari mereka adalah luar Timur Tengah, demikian juga dari beberapa daerah di Barat, Pesan dan di Udah dan di berbagai tujuh Indonesia terlalu di dalam perkataan Al-Bawah Mahdiya. Yang mana mereka yang dikatakan terserap di beberapa wilayah di Nusantara maupun di Asia Tenggara. Seperti saya bilang, saya katakan yang tergabung di sini adalah para daerah yang muda. Nah, dan kebetulan mereka punya beberapa program. Di antara program mereka adalah mengadakan acara dakwah. Dakwah yaitu pesantren jilat. Pesantren jilat. Nah, dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ingin mengadakan dakwah terbuka untuk umum, yang mana sebenarnya ini diadakan oleh Majelis Al-Wafa bi 'Ahdillah seperti yang saya sebutkan, bekerja sama dengan kita Majelis Rasulullah. Tujuannya salah satunya adalah agar kita, seperti saya katakan di awal pembicaraan saya, kita menjalin hubungan erat dengan para ulama. Itu salah satu tujuannya. Sehingga kita bisa mengambil keberkahan cahaya-cahaya Allah yang Allah titipkan kepada mereka. Para ulama di kota Jakarta banyak. Kalau saya jauh ke kota Jakarta, di lingkungan masjid Al-Munawwar banyak sahabat para ulama selama ini, orang-orang yang bertanya kepada Allah SWT. Banyak orang-orang tua yang masya Allah kita telah melihat wajah mereka ketika keluar. Nah, sebagai mana juga ketika di Jakarta dan sekitarnya banyak ulama-ulama orang-orang soleh dari para kiai, para habaib. Ida ruku yusham di kubah. Kalau kita lihat wajah mereka kita ingat Allah. Nah, sebagai mana juga ketika datang tamu-tamu dari luar negeri, baik dari Yaman, dari Hotelmo, dari Syam, ya, dari Mesir, dari berbagai negeri Indonesia datang kemarin, kita ingin mengambil berbagai dari mereka. Enggak hanya sekedar ceramah mereka yang mereka sudah dengar, tapi juga kita ingin mengambil ilmu bimbingan dari mereka. Untuk itulah, untuk tujuan semacam itulah, kita ada pesantren kilat atau pendidikan kilat yang insya Allah ya akan dijelaskan oleh ada ulama seperti Ahmad, Ibnu Muhammad, Abdul Abdullah. Dia adalah salah satu anggota sebagai presiden. Dia anggota tergabung daripada Forum Al-Wafaq Yahdiyah. Wah, sebelum ditutup kita ingin mendengar sedikit apa yang disampaikan kepada Ibnu Muhammad, Ibnu Anggota. Terus juga bagi yang ingin ikut hadir di dalam acara besar tersebut, anggota tersebut bisa langsung mendaftar. Ya, bisa lihat.